Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan risalah Jawami' al-Akhbar karya al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan hadis yang ke-17, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi rahimahumallahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memberikan wasiat kepada umatnya, kepada kaum muslimin, dengan 3 wasiat. Yang mana 3 wasiat tersebut itu mencakup dan mengumpulkan segala kebaikan. Kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirah. Wasiat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, kepada kaum muslimin, agar bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Dan telah kita jelaskan bahwa inti dari takwa Allah adalah imtithal al-awamir wajtinabu an-nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini inti dari taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam kepada umatnya, kepada kaum muslimin, untuk mengikuti kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membimbing seorang hamba apabila dia terjatuh dalam kekeliruan, dia terjatuh dalam kesalahan, dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka hendaknya dia bersegera untuk melakukan kebaikan dan memperbanyak untuk melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan, akan menghilangkan kejelekan tersebut. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di dalam hadis ini adalah kebaikan secara umum. Kebaikan secara umum itu akan menghapuskan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan telah kita jelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan kesalahan, kejelekan di dalam hadis ini, yakni kebaikan akan menghapuskan kejelekan, yang dimaksud dengan kejelekan adalah saghair adz-dzunub, yaitu kejelekan-kejelekan yang kecil, dosa-dosa kecil, itu yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Adapun kabair adz-dzunub, dosa-dosa besar, itu tidak akan dihapuskan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini adalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, kepada kaum muslimin, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, bermuamalah, bergaul dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, permasalahan akhlak adalah permasalahan yang sangat penting. Oleh karena itu, al-akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang muslim, yang mana keimanan seorang muslim, ketakwaan seorang muslim kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu tidak akan sempurna kecuali dengan al-akhlakul karimah, akhlak yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang muslim yang ingin memiliki al-akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka hendaknya dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam? Yaitu dengan dia mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang usul al-akhlak, tentang prinsip di dalam berakhlak, di dalam mengamalkan akhlak tersebut. Bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermuamalah, bergaul dengan keluarganya? Bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermuamalah, bergaul dengan tetangganya? Bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermuamalah, bergaul dengan para sahabatnya, dengan pelayannya? Bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermuamalah, bergaul dengan orang-orang kafir dan seterusnya? Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, wa huwa alim min ulama'il Maghrib, beliau seorang alim pada zamannya, beliau berasal dari Maroko, Al-Maghrib, di mana Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa wa jami'ul adab tatafarra'u fi arba'ati ahadith. Kata beliau rahimahullah bahwa seluruh adab-adab, demikian pula akhlak yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam itu kembalinya kepada empat hadis. Yakni empat hadis yang beliau sebutkan adalah merupakan usulul akhlak, merupakan prinsip di dalam berakhlak, di dalam mengamalkan akhlak tersebut. Sehingga beliau menyebutkan bahwa seluruh adab-adab, demikian pula akhlak yang diajarkan, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu kembalinya kepada empat hadis. Sehingga penting bagi kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah untuk mengetahui dan mempelajari empat hadis tersebut, agar kemudian kita bisa mencontoh dan meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadithul awal, hadith yang pertama yang beliau sebutkan, adalah hadith yang diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan khairan, kebaikan, aw liyasmut, ataukah dia diam. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan, yang mana seluruh adab-adab, demikian pula akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu kembalinya kepada hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan meyakini adanya hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan, dia mengatakan perkataan yang baik, aw liyasmut, ataukah dia diam. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memanfaatkan lisan tersebut. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, lisan adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan lisan tersebut. Lalu bagaimana cara memanfaatkan lisan? Yaitu dengan mengucapkan ucapan yang baik, mengatakan perkataan yang baik. Sehingga apabila kita tidak bisa, kita tidak mampu untuk mengucapkan ucapan yang baik, maka wajib bagi kita untuk menahan lisan kita. Wajib bagi kita untuk diam. Jangan kita mengatakan sesuatu yang menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyebutkan cara yang ketiga. Nabi hanya menyebutkan dua cara, mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Naam, dia menahan lisannya. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Idza arada ay yatakallama falyufakkir. Fa in dhahara annahu la darara alayhi takallama, wa in dhahara anna fihi dararan aw shakka fi amsaka anhu." Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila seseorang dia ingin berbicara, dia ingin mengucapkan sesuatu, falyufakkir, maka hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu. Jangan dia tergesa-gesa, jangan dia terburu-buru mengucapkannya. Fa in dhahara annahu la darara alayhi takallama, dan jika nampak baginya bahwa apa yang dia ucapkan tidak menimbulkan kemudaratan, bahkan mendatangkan kemaslahatan, maka silakan dia berbicara. Silakan dia berbicara. Wa in dhahara anna fihi dhararan aw syakka fihi amsaka anhu. Namun jika nampak baginya bahwa apa yang dia ucapkan menimbulkan kemudaratan, atau dia ragu dengan apa yang dia ucapkan apakah menimbulkan kemudaratan atau tidak, apakah mendatangkan kemaslahatan atau tidak, dia ragu, kata beliau rahimahullah, amsak, maka wajib bagi dia untuk menahan lisannya, jangan dia berbicara. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk menjaga dan memelihara lisan kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya lisan meskipun tidak bertulang, apabila tidak dimanfaatkan dalam kebaikan, maka lisan itu dapat menjerumuskanmu ke dalam kebinasaan tanpa terasa. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjamin keselamatan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga dan memelihara lisannya. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlai" Atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menjamin untukku dia mampu menjaga dan memelihara apa yang ada di antara dua lihyahnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Dia mampu menjaga dan memelihara dua anggota tubuh tersebut, lisan dan kemaluannya. Kata Nabi, "Adman lahul jannah." Aku pasti akan menjaminnya masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yadkhul bihal jannah." Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang dia mengucapkan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak merasa bahwa ucapan tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Demikian pula ada seseorang dia mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan dia tidak merasa bahwa ucapan tersebut menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, "Ayyul muslimina afdal?" Muslim manakah yang afdal, yang utama? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang utama, muslim yang afdal adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya, demikian pula tangannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Innallaha jalla wa ala la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalb, walakinallaha yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak akan menghukum, tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa disebabkan karena tangisan air mata dan disebabkan karena hati yang bersedih. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala mengazab, menyiksa, menghukum disebabkan karena ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ketika beliau ditanya, "Man naja ya Rasulullah, man naja wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Amsik alaika lisanak wal yas'aka baituka wa baki ala khati'atik." Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa jalan keselamatan itu adalah amsik alaika lisanak, dengan engkau menahan lisanmu, jagalah lisanmu. Wal yas'aka baituka, dan hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu. Wa baki ala khati'atik, dan menangislah engkau atas kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menjaga dan memelihara lisannya. Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling menjaga dan memelihara lisannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bukanlah orang yang suka berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mengucapkan ucapan yang kotor, mengucapkan ucapan yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu bukan akhlak Nabi, itu bukan sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya tentang sifat-sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada di dalam kitab Taurah, maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pun membacakan isi yang terdapat di dalam kitab Taurah, di mana beliau mengatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil mu'minin sammaitukal mutawakkil laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah." Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, wahirzan lil mu'minin, dan menjaga memelihara kaum mu'minin, yakni memelihara bangsa Arab. Sammaitukal mutawakkil, aku menamakanmu dengan al-mutawakkil. Laisa bifaddin wala ghalid, engkau wahai Rasul bukanlah orang yang keras dan bukanlah orang yang kasar. Wala sakhabin fil aswaq, demikian pula engkau bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah, demikian pula engkau bukanlah orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu bukan sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaafkan. Dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah orang yang suka melakukan perbuatan keji, bukanlah orang yang suka mengucapkan ucapan yang kotor. Nabi bukanlah orang yang suka berteriak di pasar-pasar. Dan Nabi bukanlah orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memaafkan. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan. Kemudian al-hadithu thani, hadith yang kedua, adalah hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis yang kedua yang beliau sebutkan, di mana seluruh adab-adab, demikian pula akhlak yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu kembali kepada hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Naam, apalagi kejahatan. Sebagaimana kita senang ketika kita mendapatkan kebaikan, maka kita pun senang apabila saudara kita mendapatkan kebaikan. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membina, membangun al-ukhuwah, persaudaraan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada si fulan? Karena dia rajin taat kepada Allah, karena dia semangat menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kita cinta kepadanya. Semakin taat dia kepada Allah, semakin semangat dia menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka semakin besar pula kecintaan kita kepadanya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta karena Allah, demikian pula benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang seperti inilah ma'asyaral muslimin rahimakumullah yang menyebabkan seorang hamba dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia membangun kecintaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-imam Abu Dawud rahimahullah dari Abu Umamah Sudai bin Ijlan al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan mencegah, menolak karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman. Maka sungguh telah sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hadithu thalith, hadis yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Lalu kemudian orang tersebut meminta lagi, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Ini hadis yang ketiga yang beliau sebutkan, di mana seluruh adab-adab, demikian pula akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu kembali kepada hadis ini. Dan hadis ini sangatlah singkat. Hadis ini sangat singkat sekali. La taghdab. Jangan kamu marah. Yang dimaksud dengan marah di sini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, adalah marah yang tidak berlebihan. Marah yang tidak melampaui batas. Marah yang tidak menyebabkan seseorang lepas kontrol sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya. Marah seperti itulah marah yang tercela, dan itu datangnya dari syaitan. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, betapa banyak dosa dan kemaksiatan itu sumbernya disebabkan karena al-ghadab, karena marah. Dia membunuh saudaranya karena dia marah. Dia mengambil harta saudaranya juga disebabkan karena dia marah. Dia merusak kehormatan saudaranya juga disebabkan karena dia marah, dan seterusnya. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa marah itu datangnya dari asy-syaitan. Innal ghadaba minasy-syaitan. wa inna syaitana khuliqa minan nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, maka apabila salah seorang kalian marah, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Bukan berarti ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak diperbolehkan bagi seseorang marah, tidak demikian. Tidak setiap marah itu tercela. Namun di sana ada marah yang diperbolehkan, yaitu marah pada tempatnya. Seseorang marah ketika agama Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Seseorang marah ketika sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dilecehkan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an yang terlalu memanjangkan solatnya ketika memimpin solatul isya. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Subhanallah. Solat isya baca surah Al-Baqarah. Naam. Nabi marah kepada Mu'ad bin Jabal sampai-sampai beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Apabila engkau menjadi imam memimpin salat bersama dengan kaum muslimin, bacalah subbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, wasyamsi wa duhaha, fa inna min waraika al-kabir was-saghir wa dzal hajah. Karena sesungguhnya di belakangmu ada orang tua, ada anak kecil, dan ada yang memiliki hajah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'ad bin Jabal. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya terdapat padamu sifat jahiliyah. Demikian pula Nabi marah kepada para sahabatnya ketika Nabi melihat mereka berwudu, naam, dalam keadaan tumit-tumit mereka tidak tersentuh dengan air. Nabi marah dan Nabi berteriak sambil beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air wudu. Nabi marah, naam, sehingga tidak setiap marah itu tercela. Naam, di sana ada marah yang diperbolehkan, yaitu marah pada tempatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau marah. Kemudian al-haditsur rabi', hadis yang keempat yang beliau sebutkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, demikian pula Al-Imam Muslim meriwayatkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadis yang keempat yang beliau sebutkan. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada seorang muslim untuk menjadi seorang yang mufid atau mustafid. Seorang yang mengambil faedah atau memberikan faedah. Seorang yang mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Menjadi seorang hamba yang bermanfaat, bermanfaat untuk dirinya, demikian pula bermanfaat untuk yang lainnya. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi jalla wa ala sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbah au taqdi anhu daynan au tatrudu anhu ju'an wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid shahran ya'ni masjid al-madinah wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratah wa man kadhama ghayzahu walau syaa'a an yumdiyahu amdah mala Allahu jalla wa ala qalbahu nuran yawmal qiyamah wa man masya ma'a akhin lahu fi haja hatta athbataha lahu athbata Allahu azza wa jalla qadamahu ala as-sirat yawma tazillu fihi al-aqdam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak bermanfaat, yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Semakin banyak dia memberikan manfaat, maka dia semakin dicintai oleh Allah dan akan semakin diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menggandengkan arif'atul darajah, ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat. Narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata al-imamu darul hijrah, al-imamu Malik rahimahullah, ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Seorang hamba akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, manusia yang paling banyak memberikan manfaat siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu banyak kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat ini, sehingga beliau adalah manusia yang paling bermanfaat dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Lalu kata Nabi, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah surur, rasa senang, rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau menyampaikan kabar gembira kepada saudaramu, apakah yang berkaitan dengan dirinya ataukah dengan orang lain, yang menyebabkan dia senang ketika mendengarkannya, maka itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au taksyifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya. Au taqdi anhu daynan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar darinya. Memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan seorang muslim, melunasi hutang seorang muslim, menghilangkan rasa lapar seorang muslim, itu semua adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajah, dan sungguh aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjid ini, yaitu masjid al-Madinah, sebulan lamanya. Subhanallah. Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, satu kali sholat saja di Masjid An-Nabawi itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjid Al-Haram. Itu satu kali sholat. Bagaimana kalau seseorang i'tikaf di Masjid An-Nabawi sebulan lamanya? Subhanallah, begitu besar keutamaan yang akan didapatkan. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatun fi masjidi hadha khairun wa afdal min alfi salah fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, satu kali salat di masjidku ini, Masjid An-Nabawi, itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjid Al-Haram. Naam, besar keutamaannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh aku berjalan bersama dengan saudaraku muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam daripada beliau i'tikaf di Masjid An-Nabawi sebulan lamanya. Naam, keutamaannya sangat besar bagi seorang yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, akan menyembunyikan kekurangannya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak memiliki aib, yang tidak memiliki kekurangan, yang tidak memiliki cacat? Saya kira tidak ada. Setiap kita, siapapun dia, pasti memiliki aib, memiliki kekurangan, memiliki rahasia-rahasia yang dia tidak ingin kalau orang lain itu mengetahuinya. Maka kata Nabi, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, akan menyembunyikan kekurangannya di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jangan sama sekali ada di antara kita yang merasa bahwa dia bersih dari dosa, dia bersih dari kesalahan, dia tidak memiliki aib, kekurangan dan cacat sedikit pun. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang lebih bersih daripada para sahabat? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang merasa bahwa mereka mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, padahal nama-nama mereka telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah, beliau mengatakan, laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi an-nifaq. Sungguh aku telah bertemu 30 sahabat Nabi, seluruhnya mereka mengkhawatirkan terhadap diri-diri mereka ditimpa kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ketakutan sampai-sampai beliau mendatangi Hudzaifah lalu bertanya, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin? Wahai Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku termasuk daftar deretan orang-orang munafik? Beliau takut. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidaklah yang takut dari kemunafikan melainkan dia seorang mukmin, dan tidaklah yang merasa aman dari kemunafikan melainkan dia seorang munafik. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah tabaraka wa taala menutup aurat kita, menyembunyikan aib kita di dunia, demikian pula di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man kadzama ghaidhahu walau syaa'a ayyumdhiyahu amdah." Dan barang siapa yang mampu menahan amarahnya, na'am, barang siapa yang bisa menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya namun dia tahan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Mana Allahu qalbahu nuran." Allah akan memenuhi, Allahu jalla wa ala akan mengisi, akan memenuhi hatinya dengan cahaya pada hari kiamat nanti. Bahkan dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu, bukan Mu'ad bin Jabal ya, Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 hadis. Adapun Mu'ad bin Jabal itu lebih. dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyun fidah da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya namun dia tahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh makhluknya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk memilih dari bidadari mana saja yang dia inginkan. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berupaya, berusaha untuk menahan amarahnya tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man masya ma'akhin lahu fi hajah." Dan barang siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya dalam satu kebutuhannya, dia memenuhi kebutuhan saudaranya, hatta athbataha, hingga selesai, hingga dia menyelesai kebutuhan saudaranya, athbatallahu azza wajal qadamahu ala shirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya ketika berjalan di atas as-sirat, di atas jembatan, yauma tazillu fihi al-aqdam, yang mana pada hari itu sangat banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, adapun dia diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Naam, nasihat yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, Allah taala a'lamu bis-shawab. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, empat hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, yang ini adalah merupakan prinsip di dalam berakhlak, di dalam mengamalkan akhlak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, hadis yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk menjaga lisan, memelihara lisan. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang naam meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang menjelaskan tentang tercelanya sifat marah. Kemudian yang keempat adalah hadis yang menjelaskan tentang naam mencintai seorang muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.